بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di masjid yang kita hormati, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita taufik untuk dapat bermajlis dalam rangka paling nasihat menasihatkan, dan lebih dari itu dalam rangka mengokohkan ukhuwah, dalam rangka merekatkan tali persaudaraan antara kaum muslimin. Sesungguhnya ini adalah nikmat yang sangat besar, dan tidaklah ada yang menggerakkan kami ke sini kecuali karena kecemburuan terhadap tauhid, karena kecemburuan terhadap iman, dan karena di tempat ini ada orang-orang yang kita cintai karena iman. Ada orang-orang yang kita anggap saudara kita. Karena apa? Karena Islam. Bukan karena kita satu suku, satu bangsa. Apalagi hubungan darah. Tidak ada. Saya dari seberang. Saya jauh dari Indonesia Timur. Mungkin tidak ada hubungan darah sama orang yang tinggal di sini. Tetapi kita datang di sini dikarenakan kita meyakini di sini ada saudara-saudara kami. Di sini ada kaum muslimin, yang mana kaum muslimin itu seluruhnya bersaudara. Suatu persaudaraan yang sangat tinggi nilainya. Assalamualaikum. Melebihi persaudaraan karena suku, melebihi persaudaraan karena bangsa, bahkan melebihi persaudaraan karena hubungan darah. Persaudaraan kaum muslimin sungguh begitu tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan beliau menggambarkan bagaimana seharusnya persaudaraan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu bis-sahri tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan persaudaraannya kaum muslimin dalam hal saling lemah lembut di antara mereka dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit. Seluruh tubuh akan terpengaruh. Seluruh tubuh akan peduli dengan anggota tubuh lain yang sakit. Demikianlah seharusnya kaum muslimin. Kita merasakan bagaimana penderitaan saudara kita di belahan bumi yang lain. Karena kaum muslimin bagaikan satu tubuh. Mereka diikat dengan suatu tali persaudaraan yang amat kuat sekali. Melebihi segala ikatan-ikatan hubungan yang dibangun oleh manusia di dunia ini. Melebihi hubungan darah sekalipun. Melebihi hubungan antara orang tua dan anak. Melebihi hubungan suami istri. Melebihi hubungan sebangsa setanah air. Hubungan karena keimanan dan ketakwaan adalah hubungan yang harus kita junjung tinggi di atas segala-galanya. Sebab inilah hubungan yang terus akan kita bawa sampai di akhirat kelak. Tidak ada satu hubungan pun yang berlanjut sampai di akhirat. Kecuali kalau hubungan itu tetap dibina di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkasih sayang semuanya di dunia terputus sampai kematian mereka. Tidak akan berlanjut sampai di akhirat kecuali apabila mereka terus mempertahankan iman dan takwa mereka. Anak dan orang tua yang tadinya saling mencintai akan saling bermusuhan. Suami istri yang tadinya saling mengasihi akan saling bermusuhan. Semua hubungan persaudaraan apapun, semua hubungan kasih sayang apapun akan terbalik menjadi hubungan permusuhan di akhirat kelak. Kecuali mereka yang terus bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang masih tetap bertakwa, merekalah yang akan tetap bersaudara sampai di akhirat kelak. Adapun kalau sekedar hubungan yang tidak dibangun di atas ketakwaan, yang tidak diikat karena ketakwaan, karena akidah, karena tauhid, karena iman, semua itu tidak akan berlanjut sampai di akhirat kelak. Justru orang-orang yang tadinya berkasih sayang ini akan saling bermusuhan. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini kita mencintai saudara kita. Seorang bapak mencintai anaknya. Demikian pula seorang sebaliknya, anak mencintai orang tuanya. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya. Dan pada umumnya manusia rela berkorban demi untuk orang yang dia cintai. Kalau ada orang lain mau mengganggu anak kita, maka kalau perlu kita bertaruh nyawa untuk membela anak kita. Kalau ada orang yang mau mengganggu orang tua kita, kita siap mati demi membela orang tua kita. Demikian pula seorang suami misalkan, apabila istrinya diganggu, dia rela berkorban apa saja, mati sekalipun demi untuk membela istrinya. Tetapi jamaah sekalian, di akhirat kelak, tidak ada satupun yang berani berkorban untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Orang tua tidak berani berkorban untuk menyelamatkan anaknya. Demikian pula sebaliknya, anak tidak berani berkorban untuk menyelamatkan orang tuanya apabila orang tuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami tidak akan berani berkorban untuk menggantikan istrinya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, tidak ada seorang istri yang berani berkorban menggantikan suaminya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman tetangga. Apalagi cuman sekampung dulu ketika di dunia. Orang yang paling dicintai saja tidak mau berkorban. Justru yang terjadi sebaliknya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan seseorang untuk diazab, dia ingin orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dia cintai ketika di dunia dan juga mencintai dia, kalau bisa dijadikan tumbal saja. Mereka masuk neraka, kemudian saya selamat keluar dan masuk surga. Ini yang terjadi di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibanih wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika diperlihatkan azab kepada mereka, kepada orang-orang mujrim, kepada orang-orang yang berbuat dosa ketika di dunia, maka seorang dari mereka ingin kalau saja anaknya dijadikan tumbal, anaknya menggantikan posisi dia, biar dia masuk surga. Subhanallah. Sampai seperti itu takutnya dia kepada azab Allah. Dia sudah tidak peduli lagi dengan orang yang sangat dia cintai ketika di dunia. Atau istrinya diganti posisinya di neraka, kemudian dia masuk surga. Atau saudaranya, atau golongannya yang ketika dulu di dunia membela dia, bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau perlu, seluruh manusia di dunia ini menjadi tumbal agar dia selamat dari azab Allah. Demikian keadaan manusia di akhirat kelak. Yang tadinya saling bermusuhan, justru mau saling dikorbankan demi untuk keselamatan dia. Kalau begitu, betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan betapa hubungan yang tidak dibangun karena ketakwaan itu begitu rapuh, tidak akan sampai di akhirat kelak. Oleh karena itu, kalau kita masih ingin mencintai keluarga kita sampai di akhirat kelak, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka jaga mereka dari azab Allah sejak masih di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan maksud ayat ini, maksud jagalah keluarga kalian dari neraka adalah didik mereka. Ajarkan mereka tauhid yang benar. Ajarkan mereka iman yang benar bagaimana. Ajarkan mereka beribadah kepada Allah. Ajarkan mereka berakhlak dengan baik. Akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada guru. Akhlak kepada masyarakat. Ajarkan mereka bagaimana teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara menyelamatkan keluarga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara sebab yang paling mendasar kedatangan kami ke tempat ini, yang tentunya juga merupakan satu kenikmatan dan taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik kepada kami sebagai pendatang di sini maupun kepada masyarakat di sini yang alhamdulillah telah menyambut kami dengan baik. Hakikatnya pertemuan kita adalah sebuah pertemuan karena persaudaraan, karena hubungan yang indah, hubungan yang sangat kuat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatan ini kepada kita. Maka kita berkewajiban untuk menjaga hubungan kita baik dengan kaum muslimin seluruhnya maupun keluarga kita, lebih utama lagi keluarga kita. Bagaimana agar kita bisa tetap bersaudara, agar bisa tetap bersama sampai di akhirat kelak, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah sesungguhnya hakikat kesuksesan. Kesuksesan dalam pandangan Allah bukanlah karena seseorang sudah meraih gelar yang tinggi atau dia bisa sekolah sampai ke kota, bahkan sampai ke luar negeri, atau usahanya sukses. Bukan itu semua. Hakikat kesuksesan yang sebenarnya apabila seorang selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang beruntung. Dialah yang beruntung. Dan telah kita maklumi bersama, kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kunci untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, yaitu sebagai pencipta manusia, bahkan yang menciptakan seluruh alam ini. Kita imani Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Kita imani hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suatu kemanfaatan, dan hanya Allah yang mampu menimpakan kemudaratan kepada kita. Dan ketika kita ditimpa suatu kemudaratan, ketika kita sakit, ketika kita ditimpa musibah, kita imani hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan semua itu. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan suatu musibah yang menimpa kita. Sebagaimana kita imani Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, hanya Dia pula yang mampu mematikan kita. Sebagaimana juga kita imani Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, hanya Dia yang memberikan kita rezeki. Bahkan sebelum kita diciptakan telah Allah tetapkan. Allah telah tulis berapa banyak rezeki yang akan kita nikmati dalam kehidupan dunia ini. Berapa lama waktu yang akan kita lalui dalam kehidupan dunia ini. Semuanya tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin yang berakal, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih memiliki akal yang sehat, dia tidak mungkin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin beribadah kepada makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin beribadah kepada makhluk yang tidak bisa memberikan rizki kepadanya, yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak pula kemudaratan, yang tidak bisa menghidupkan, apalagi mematikannya. Maka, apabila seorang beribadah kepada selain Allah, itu menunjukkan kebodohan yang sangat, sangat-sangat bodoh sekali. Betapa tidak, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia rezeki, lalu dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu dzambi a'dzamu 'indallah?" Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan bagi Allah suatu tandingan yang engkau beribadah kepadanya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Ini dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar dari ini, yaitu seorang yang menyekutukan Allah. Dia tahu Allah yang menciptakan dia, dia tahu Allah yang memberikan rizki kepadanya, bahkan dia sadar sepenuhnya dia masih tinggal di bumi Allah. Nafas yang dia hirup, naik turun, kehidupan yang masih dia lalui di dunia ini adalah pemberian Allah, lalu dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman yang besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menceritakan bagaimana seorang yang saleh, Luqman alaihi salam, mendidik anaknya, beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Oleh karenanya, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah, yaitu kita tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya inilah yang setiap hari kita ucapkan di dalam solat kita, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kami hanya beribadah kepadamu dan kami hanya memohon pertolongan kepadamu. Apa gunanya kalau seseorang setiap hari mengucapkan "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in", tetapi pada saat yang sama dia juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Atau lebih parah lagi, dia juga tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia sudah ganti Tuhan, dia sudah ganti sesembahan. Misalkan dia ganti dengan Nabi Isa alaihi salam, atau dalam bahasa mereka, Yesus. Dia tahu Allah yang menciptakan dia, dia tahu Yesus adalah utusan Allah yang mengajak mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia ganti, dia sembah Yesus, dia sembah Nabi Isa alaihi salam, bukannya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebodohan. Dalam keadaan dia meyakini manusia itu tidak bisa memberikan suatu kemanfaatan, tidak pula bisa memberi kemudaratan, tidak pula menjawab doa-doa mereka, tidak ada yang mampu melakukan semua itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh suatu kebodohan kalau seorang berdoa kepada selain Allah, kalau seorang beribadah kepada selain Allah, yang tidak mampu memberikan apa kebutuhannya, yang tidak mampu mendengarkan doa-doanya, apalagi menjawabnya. Ini suatu kebodohan yang besar. Dan Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal Masih ibn Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya yang disembah itu, yang diibadahi itu adalah Al-Masih Nabi Isa alaihi salam, Yesus putra Maryam. Telah kafir mereka. Telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah tegaskan dalam Al-Quran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٌ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah satu di antara yang tiga. Ini telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam adalah utusannya. Yesus itu adalah utusannya yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya mengajak untuk menyembah dia atau menyembah ibunya. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam juga telah berpesan. Bahkan ada di dalam kitab Injil yang sampai hari ini mereka baca, bahwa akan datang seorang nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang membawa misi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul berseru, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jangan kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua nabi dan rasul. Jadi hakikatnya, orang-orang Nasrani yang sebenarnya, yang benar-benar beriman kepada Yesus, mestinya dia masuk Islam. Mestinya dia beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi Isa AS telah berpesan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akal manusia yang sehat, logika manusia yang sehat, mestilah sesembahan itu adalah suatu zat yang kuat, adalah suatu zat yang telah menciptakan manusia, yang dengan kekuatannya dia bisa terus memberikan rezeki kepada manusia, yang dengan kekuatannya, demikian pula kasih sayangnya, dia mampu memberikan suatu kemanfaatan kepada manusia, dan dia pula yang hanya dia pula yang mampu menimpakan kemudaratan kepada manusia, sebagaimana dia mampu menerbitkan matahari dari arah timur dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menerbitkannya dari arah barat. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Dia yang mengatur waktu, mengatur segala kehidupan di alam ini. Walaupun kita tidak membaca Al-Quran, kalau akal kita sehat akan mengatakan hanya dia yang berhak disembah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Apa ada akal yang sehat beribadah kepada manusia yang jelas-jelas disalib, tidak mampu melawan orang-orang yang menyalibnya? Apa ada akal yang sehat setiap hari melihat Tuhannya pakai celana dalam disalib, dan dia tidak kasihan dengan Tuhannya dalam keadaan dia disalib tidak berdaya dan mereka meminta kepadanya? Apa ada akal yang sehat seperti itu? Kalau akal mereka sehat, kalau mereka menggunakan akalnya, mestinya mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja, yang maha kuat, yang tidak ada satupun yang bisa membahayakan Allah, tidak ada satupun yang melindungi Allah, bahkan semua makhluk membutuhkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada para nabi, orang-orang saleh, kepada malaikat sekalipun, apalagi kepada para syaitan, kepada jin, kepada kuburan-kuburan, kepada batu-batuan, di samping bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bertentangan dengan ajaran seluruh para nabi, juga bertentangan dengan akal yang sehat. Maka keimanan ini harus kita jaga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan orang yang mati dengan tidak membawa keimanan ini, dia pasti celaka. Orang yang mati dalam keadaan dia memiliki keyakinan, boleh ada makhluk yang disembah, boleh ada selain Allah yang disembah, dia pasti celaka, dia pasti binasa dan tidak akan selamat. Sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan dia meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah, dia pasti selamat. Dia pasti masuk surga. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Siapa yang menyembah selain Allah, siapa yang menganggap ada sesembahan yang boleh disembah manusia selain Allah, Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Dan Allah pastikan dosa-dosa mereka tidak akan diampuni. Sebagaimana firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi seburuk-buruknya seorang muslim, betapapun kita lihat akhlaknya jelek, itu tetap masih lebih baik daripada seorang kafir, daripada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seorang musyrik ini mati, walaupun dia baik kepada kita ketika di dunia, walaupun kita lihat dia masya Allah dermawan, menebar senyum ke sana kemari, membantu orang-orang yang kesusahan, percuma amalan-amalan kebaikannya, karena dosanya tidak akan Allah ampuni. Karena dia telah menginjak-injak hak yang terbesar, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, yang harus dijunjung melebihi hak makhluk, melebihi hak segala manusia. Sebab dia telah melakukan kezaliman terbesar. Sebab seluruh kebaikan yang dia lakukan itu terhapus karena satu dosa ini saja. Jamaah sekalian, betapa bahayanya dosa syirik ini, sampai-sampai bisa menghapuskan seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalan-amalanmu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi di satu sisi dia beramal saleh, dia membantu orang-orang fakir, dia bersedekah, tapi di sisi lain dia menginjak-injak hak Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada selain Allah, maka terhapus amal-amal kebaikan yang dia kerjakan. Apa gunanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan betapa bahaya perbuatan syirik. Betapa bahaya kalau kita beribadah kepada selainnya. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan ahlul kitab, yaitu golongan yang diberikan kitab Injil dan Taurat, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang Kristen. Dan golongan kedua kaum musyrikin secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka fi nari jahannam adalah di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk yang pernah ada di muka bumi ini. Ini bahayanya jemaah sekalian, sangat-sangat berbahaya, sangat rugi kita menukar kebahagiaan di akhirat kelak dengan kebahagiaan di dunia yang sementara. Kita pindah agama, mengikuti syarrul bariyah, mengikuti orang-orang yang paling jelek, orang-orang yang paling buruk kata Allah, demi untuk mendapatkan kebahagiaan yang singkat, kebahagiaan yang sedikit, lalu kita korbankan akhirat kita, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadzu billah. Ini suatu kebodohan dari sisi yang lain. Ini adalah cara berpikir orang yang tidak berakal dari sisi yang lain. Demi sesuap nasi, demi kebahagiaan yang sedikit dalam kehidupan dunia ini, lalu dia korbankan kehidupan akhirat yang kekal. Dia nikmati sedikit makanan untuk kenyang dalam sehari dua hari, kemudian mati. Dan dia dikenang sebagai orang yang murtad, orang yang rela menukar agamanya hanya demi beberapa bungkus supermi. Dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Waliyadu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dengan menggambarkan bagaimana sebenarnya perbandingan kenikmatan dan kesengsaraan di dunia serta kenikmatan dan kesengsaraan di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat kelak akan dipanggil orang yang paling nikmat kehidupannya ketika di dunia. Dipanggil dia. Lalu dia dicelup ke dalam neraka dan diangkat lagi dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia? Dia katakan tidak pernah. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Cuman dicelup sekejap saja di neraka, lalu ditanya, apakah engkau pernah rasakan kenikmatan di dunia? Dia bilang tidak pernah sama sekali. Artinya apa? Lupa dia dengan kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sebaliknya, akan dipanggil orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Lalu dia dicelup ke dalam surga dan dikeluarkan kembali, lalu ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan penderitaan hidup ketika di dunia? Dia bilang tidak pernah sama sekali. Lupa dia dengan segala penderitaan, dengan segala kesengsaraan hidup yang dia pernah lalui di dunia, hanya dengan sekejap dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak bisa dibandingkan sedikit pun antara kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di surga, antara kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di neraka. Kalau tadi yang kita gambarkan, seorang anak apabila orang tuanya diganggu, dia akan rela berkorban, dia akan rela mengambil resiko mati sekalipun, segala penderitaan di dunia demi untuk membela orang tuanya. Kalau di akhirat dia tidak berani. Justru sebaliknya, dia pingin orang tuanya kalau bisa jadi tumbal saja, biar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya jemaah sekalian, betapa mengerikan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan penderitaan yang kita rasakan ketika di dunia. Sungguh kita mampu bersabar dengan kelaparan, dengan rasa sakit, dengan segala penderitaan di dunia ini. Tetapi tidak ada satupun yang mampu bersabar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah kita tukar agama kita yang mulia ini, keimanan kita yang mulia ini, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak dengan kenikmatan dunia yang sedikit, yang sebentar lagi kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Lihat berapa banyak tetangga kita pada tahun kemarin atau dua tahun kemarin masih bersama kita, atau bahkan keluarga kita sendiri setahun kemarin, dua tahun kemarin masih hidup di rumah kita. Tetapi hari ini dia sudah ada di kuburannya. Dia sudah memanen apa yang dia hasilkan di dunia ini. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Sungguh kehidupan dunia ini terlalu singkat. Kenikmatan di dunia ini terlalu sedikit untuk kita tukar dengan kenikmatan di akhirat. Untuk kita menanggung azab yang tidak akan mampu kita tanggung. Sampai-sampai digambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang diazab karena kesyirikan dan kekafiran yang mereka lakukan, dikarenakan mereka beribadah kepada selain Allah, dikarenakan mereka beribadah kepada Yesus, dikarenakan mereka beribadah kepada makhluk, ketika mereka sudah tidak tahan lagi dengan azab Allah, maka mereka mengatakan kepada malaikat Malik, kepada malaikat penjaga neraka, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berseru, wahai Malik, lebih baik Rabb Allah subhanahu wa ta'ala membunuh saja kami ini, kalau bisa hilang saja, tidak ada yang tersisa. Tetapi malaikat Malik menjawab, innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, antara permohonan mereka dan jawaban malaikat Malik alaihi salam itu 1000 tahun. Mereka minta kalau bisa dimatikan saja, dihilangkan, dimusnahkan. Baru dijawab, tidak, kalian akan tetap di neraka ini sampai selama-lamanya. Itu pun dijawab nanti 1000 tahun kemudian. Jadi tidak bisa dibandingkan kesengsaraan yang kita rasakan ketika di dunia, sedikit kelaparan yang kita rasakan ketika di dunia, dengan penderitaan di hari kiamat, dengan penderitaan menanggung azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di laut yang luas, kemudian dia angkat kembali jarinya dan dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Sedangkan sisa air di lautan yang tidak bisa dihitung jumlahnya adalah perumpamaan kehidupan akhirat. Jadi bagaimana bisa kita bandingkan tetesan-tetesan air dengan air di lautan yang luas? Maka jamaah sekalian, lebih baik bersabar di dunia. Dan kita mampu bersabar. Tidak ada yang tidak mampu kalau dia mau. Sesungguhnya Allah akan menolong siapa yang berusaha untuk taat kepadanya. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan anugerahkan kesabaran kepadanya. Tetapi kalau di akhirat kelak dia baru mau bersabar dari azab Allah, percuma. Dia tidak akan mampu bersabar dalam keadaan dia terus diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita saling mengingatkan. Pentingnya kita saling menasihati saudara kita. Jangan terlalu mudah, dibujuk dengan sekarung beras, dibujuk dengan uang 50 ribu, lalu diajak masuk gereja atau rumah, dijadikan tempat ibadah, lama-lama juga dibangun menjadi gereja. Dan ini juga termasuk penentangan terhadap aturan-aturan pemerintah. Sesungguhnya di dalam membangun sebuah rumah ibadah itu ada aturan-aturannya. Kalau tidak ada penduduk Nasrani di situ, tidak ada penduduk Kristen di suatu tempat, atau tidak melebihi jumlah yang, atau tidak sampai jumlah yang ditetapkan pemerintah, maka tidak boleh mereka bangun rumah ibadah di situ. Berarti tujuannya apa? Kalau bukan untuk memurtadkan kaum muslimin, kalau bukan untuk mengajak kaum muslimin ke neraka. Wal'iyadzu billah, ini tujuan mereka sebenarnya. Kalau mau beribadah, silakan pergi ke gereja kalian yang sudah ada. Jangan buat gereja yang sebetulnya tujuan mereka untuk menyebarkan kristenisasi di tengah-tengah kaum muslimin. Ini menentang aturan pemerintah. Maka kaum muslimin, sebagai tanda cinta kasih kita kepada saudara kita, jangan kita biarkan hal seperti ini terus terjadi. Selamatkan saudara-saudara kita, nasihati mereka. Bahkan kalau perlu, kita yang memiliki kelebihan rezeki, berikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Berikan kepada saudara-saudara kita yang miskin, sambil dinasihati. Agar imannya kuat, agar dia bertawakal kepada Allah. Bukannya bergantung kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Apalagi sampai berkasih sayang kepada mereka. Dan sungguh, sebagaimana telah kami tegaskan di awal, kedatangan kita ke sini karena cinta dan kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena persaudaraan antara kaum muslimin. Karena itu adalah tuntunan keimanan. Kalau kita beriman kepada Allah, mestinya kita mencintai orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana juga tuntunan keimanan, kita harus membenci orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus membenci musuh Allah dan musuh Rasulnya. Bagaimana bisa seorang yang beriman kepada Allah, lalu dia berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah? Ini tidak masuk akal. Ini adalah penentangan terhadap Allah. Dia mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia berkasih sayang, bahkan membantu orang-orang yang memusuhi Allah. Membantu orang-orang yang memurtadkan orang-orang Islam. Mengajak orang Islam kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan ini nasihat bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi, untuk berusaha menyelamatkan saudara kita. Jangan sampai saudara kita dimurtadkan, terutama bagi pemerintah kaum muslimin. Ini tanggung jawabnya sangat besar sekali. Tanggung jawab bagi pemerintah kaum muslimin sangat besar sekali. Karena sesungguhnya kewajiban utama pemerintah kaum muslimin adalah menjaga keimanan masyarakat, menjaga akidah kaum muslimin. Jangan sampai hilang imannya, jangan sampai berganti akidahnya. Yang tadinya dia beriman sebagai iman, sebagaimana imannya penghuni surga, dia ganti dengan imannya penghuni neraka. Ini tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan juga tanggung jawab setiap muslim. Tidak sepatutnya setiap muslim itu berkasih sayang, apalagi membantu kegiatan-kegiatan kristenisasi. Sebab yang dituntut dari kita adalah memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Para Nabi dan Rasul telah memberikan kita teladan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengikut-pengikut beliau. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, ketika mereka berkata kepada kaumnya sendiri, kaumnya di situ termasuk bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya? Inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami benci kalian. Kami berlepas diri dari kalian. Tidak ada hubungan lagi antara kami dengan kalian. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Demikian pula kami benci apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak jelas, tidak disembunyikan. Telah nampak jelas kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak perlu kita tutup-tutupi, tidak perlu kita sembunyikan. Permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Demikian yang dituntut dari setiap muslim. Bagaimana dia bersikap terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan dia berkasih sayang dengan mereka, tetapi harus memusuhi. Namun bukan berarti kita tidak berdakwah kepada mereka. Kalau sampai ada saudara kita yang berhasil mereka murtadkan, mereka ajak masuk Kristen atau agama apapun, kita ajak kembali. Ajak untuk bertobat, ingatkan. Ingatkan azab Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kehidupan yang sementara. Sebentar lagi setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hari kiamat. Ketika kita meninggal dunia dan setiap kita pasti mati, ketika kita dikuburkan, ketika orang-orang yang mengantar jenazah kita sudah meninggalkan kuburan kita, maka akan datang dua malaikat dan bertanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Apakah kita akan menjawab Rabb kita adalah Yesus? Apakah kita akan menjawab agama kita adalah agama Kristen? Lalu siapa nabi kita kalau begitu? Mau dikatakan Nabi Isa alaihissalam juga tidak mungkin, sebab Nabi Isa adalah sesembahan mereka. Ini tiga pertanyaan yang akan ditanya ketika kita pertama menginjakkan kaki di alam akhirat. Apa yang akan kita jawab? Maka seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengokohkan seorang mukmin itu dengan jawaban yang tepat. Dia akan menjawab, Rabbnya adalah Allah yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan rizki selama hidupnya ketika di dunia. Dia jawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian dia katakan, agamaku adalah Islam, yang dia pegang kokoh sepanjang hidupnya, dia tidak lepas sama sekali. Dan dia menjawab dengan jawaban yang tepat bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah akhir dari amalan atau dari realisasi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Barang siapa yang di dunia benar-benar mengamalkan dan merealisasikan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka pasti dia akan mampu menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah, barang siapa yang meyakini tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, adapun semua sesembahan selain Allah adalah batil, kemudian dia mengamini, meyakini bahwasannya tidak ada nabi yang diutus kepada seluruh manusia, tidak ada nabi akhir zaman kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tetap berpegang teguh dengan ajaran agama beliau, maka mereka itulah yang akan mampu menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburnya. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami nasihatkan kepada diri kami sendiri dan kepada kaum muslimin seluruhnya untuk benar-benar berpegang teguh dengan agama ini dan saling menasihati antara kita untuk berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan agama yang mulia ini. Karena tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada agama yang lain yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam untuk dia jadikan sebagai agamanya, maka Allah tidak akan terima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Barangkali ada diskusi atau ada tanya jawab, saya persilahkan kepada kaum muslimin. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada pertanyaan, apa syarat diterimanya ibadah? Ulama menjelaskan ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama dilakukan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena ingin dipertontonkan kepada manusia, bukan pula ingin mendapatkan pujian atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dan syarat yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amal ibadah seseorang tidak akan diterima. Jadi ketika kita telah menyadari ibadah adalah kewajiban kita, penting juga kita mengetahui syarat diterimanya ibadah kita, yaitu harus dilakukan ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sinilah pentingnya ilmu, pentingnya belajar agama. Sebab kita tidak akan mengetahui bagaimana bisa ikhlas dan bagaimana bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar bagaimana itu ikhlas, bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah beliau. Demikian, wallahu alam. Kenapa? Bagaimana cara tobat dari kemurtaan? Baik. Bagaimana cara tobat apabila seorang sudah terlanjur murtad? Atau apakah orang yang sudah terlanjur murtad masuk Kristen masih bisa kembali masuk Islam? Atau kita biarkan saja dan kita musuhi dia begitu saja tanpa berusaha untuk mengajak dia masuk Islam? Maka ulama menjelaskan, kalau saudara kita melakukan kekafiran, murtad, pindah agama, kita nasihati. Kan aku jadi salah satu lah ya. Apabila sakit, tapi di situ orangnya jelas nasani lah. Nah itu dalam peninjauan bukti apa kita telik itu hukumnya gimana? Inamal amal dunia, tapi inamal amal dunia tapi kulilulul manawa kan artinya itu kan gitu-gitu lah. Ya. Jadi pertanyaan bapak kita ini, bagaimana dengan tetangga kita yang Nasrani kemudian sakit? Apakah boleh kita kunjungi? Bagaimana hukumnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian. Ini orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak berusaha mengusir kalian dari negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka ayat ini menjelaskan berlaku baik kepada orang kafir dalam urusan dunia itu boleh. Sepanjang mereka tidak memerangi kita dan tidak berusaha mengusir kita dari negeri kita. Seperti yang terjadi di Palestina misalkan, saudara-saudara kita mau diusir oleh orang-orang Yahudi atau di tempat-tempat yang lain. Maka boleh kita berlaku baik kepada mereka dalam urusan dunia. Bukan dalam urusan agama. Misalkan mereka lagi bangun gereja, lalu kita gotong royong membangun gereja mereka. Walaupun dibayar, ini tidak boleh. Walaupun dibayar. Sebab itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Betul sekali, Pak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Walaupun dibayar sama saja, itu termasuk tolong menolong di dalam dosa. Jadi kalau masalah dunia, ada tetangga kita yang kafir sakit, boleh kita kasih obat, boleh kita kasih makanan, boleh kita jenguk, bahkan bisa jadi dengan berlaku baik kepadanya menjadi sebab dia masuk Islam, dia mendapatkan hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang anak muda yang sakit mau meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepadanya, menjenguk dia dan mengajak dia masuk Islam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ini kesempatan. Ketika kita berlaku baik kepadanya, ajak dia masuk Islam. Mudah-mudahan dengan itu dia mendapatkan hidayah. Jadi, kalau dalam masalah dunia boleh kita menolong dia. Baik, barangkali demikian, Pak, ya. Apa kira? Masalah perjodohan, ya, Pak. Suaminya misalkan lain. Istrinya ya artinya berpapasan lah di antara, saya tidak menutup Kristen, ya tidak budaya, jadi tidak lah. Di situ kita Islam lah. Tapi andai kata orang Islam itu jodoh pernikahan dengan selain, ya itu gimana? Pernikahan antara seorang Muslim dengan orang musyrik atau orang kafir, hukumnya tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Sebaliknya, kepada wanita-wanita muslimah, kepada laki-laki muslim, Allah katakan, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Janganlah kalian, wahai laki-laki muslim, menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Jadi, Allah larang pernikahan antar agama. Harus dia masuk Islam. Kalau memang dia suka, mau menikah dengan seorang muslim, harus dia masuk Islam. Tidak sah pernikahan beda agama. Demikian hukum di dalam Islam. Iya, wallahu a'lam. Ini, Pak, andai kata pada waktu mobil itu nikah saya, waktu dirijai lahir ini, itu sudah masuk Islam kan maksudnya. Tapi di situ, ini ada di jauh, gimana? Setelah itu kembali lagi ke selain itu, gimana? Kalau dia sudah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun mungkin niat di dalam hatinya sebetulnya dia tidak benar-benar masuk Islam, cuman li ajli zaujah, Pak, ya. Karena suami istri, menginginkan istri seorang muslimah. Tetap pernikahannya sah sebab kita tidak mengetahui isi hatinya. Kita hanya menghukumi dia sesuai dengan apa yang nampak di mata kita. Adapun urusan hatinya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia kembali kafir, maka pernikahannya rusak. Langsung otomatis cerai. Walaupun dia tidak mengatakan saya ceraikan kamu, langsung otomatis cerai. Kalau dia kembali kafir. Inilah bahayanya kalau kita biarkan anak-anak kita berhubungan dengan orang-orang kafir. Dan ini merupakan metode mereka sebetulnya. Metode mereka. Metode mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Pura-pura masuk Islam. Bahkan tidak jarang dihamili dulu. Lalu kemudian diajak masuk kembali kepada agamanya. Ini metode mereka harus diwaspadai. Dan sudah terjadi di banyak tempat. Maka harus diwaspadai. Barangkali seperti itu, Pak. Orang itu ikrarnya kita Islam ya. Setelah menjadi suami istri, dia itu kembali ke arah asalnya. Nah, kemudian istri itu dengan adanya istri kan al-jannatul mar'ati ta'da istamrujul kan, artinya surganya istri itu adalah di tepat di di telapak kaki suamilah. Itu sudah kembali ke arah agama lain. Kita misalkan saya istri loh, kita perlu taat lagi, perlu taat atau gimana itu? Tidak perlu taat, Pak. Sekarang sudah bukan surga di bawah kakinya, sudah neraka, Pak. Jadi kalau dia muslim, ya taat. Taat. Kalau dia sudah kafir, dia murtad kembali. Dengan sendirinya pernikahannya rusak. Artinya cerai, Pak. Walaupun dia tidak mengatakan saya cerai, dia sudah tercerai. Jadi wanita ini kalau dia mau menikah lagi, langsung boleh dia menikah. Hanya itu kan mengarah lah. Ini kepentingan umum, Pak. Ini sebenarnya. Misalkan. Itu bisa terjadi langsung bukan leta loh, kalau leta itu kan lisa mani loh, yang tidak mungkin akan terjadi itu lahala kan, kadang-kadang terjadi kan, kalau leta lisa mani jauh yang seperti saya kan itu kan lisa mani loh, yang tidak bisa akan terjadi, itu lahala jadi ada orang bapaknya. Kalau ini misalkanlah, nah itu anaknya Islam lah, Muslim. Laki-laki perempuan, Pak? Ya laki lah. Laki-laki. Bisa jadi anu, bisa jadi perempuan lah. Untuk Bali misalkan lu, itu kan anu, yang punya anisan bahi kan, itu bagaimana pernikahan ya. Anaknya Islam, bapaknya Nasrani, di situ akan akhir nikah itu kan harus membutuhkan wali itu sebelum ada lainnya kan ramah dulu lah, itu ramahnya itu selain Islam itu gimana lah? Ramah. Bapak orang tua mah. Baik. Jadi pertanyaannya tentang wali yang kafir. Apakah Nasrani atau lainnya? Hukumnya dia bukan wali yang berhak menikahkan anaknya. Bukan wali yang berhak. Hakim. Iya. Pertama dicarikan wali yang lain yang muslim. Seperti mungkin kakeknya, kalau masih muslim, maka kakeknya. Atau kakaknya, yang masih muslim, kakaknya. Kalau tidak ada semuanya, keluarganya kafir semuanya, maka pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah kita sudah mewakilkan kepada KUA. Iya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyun man la waliya lahu. Pemerintah itu wali bagi yang tidak memiliki wali. Jadi kalau wanita itu sudah masuk Islam misalkan, keluarganya semua kafir, maka tidak ada satupun keluarganya yang berhak menikahkannya. Jadi ada yang menikahkannya adalah sultan, penguasa. Baik. Sebentar lagi, Pak. Saya kan tentang saja. Kesehatan, Pak. Di kesehatan itu bermacam-macam berat, Pak. Ya. Setelah saya pikir bersama, ada yang menanyakan. Bagaimana, Pak Rigio? Mengapa masalah sholat itu ada yang dua rakaat, ada yang tiga rakaat, ada yang empat rakaat? Itu saya. Itu jalannya gimana, Pak? Pernah saya itu dialog satu malam itu dengan orang Kristen, tiket bersama lu. Ya. Ada orang Kristen katanya yang bertanya, ya. Kenapa sholat ada yang dua rakaat, ada yang tiga rakaat, ada yang empat rakaat? Jawaban yang paling tepat, Pak, nggak usah repot-repot, bilang saja perintah Allah sudah seperti itu. Perintah Allah sudah seperti itu. Kewajiban kita adalah mentaati perintah tersebut. Ya. Tidak semua apa yang Allah perintahkan dapat kita pahami dengan akal kita. Kenapa harus begitu? Tidak semua. Tidak semua dapat kita pahami. Iya. Bahkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tidak semua kita dapat kita pahami. Kenapa harus seperti itu? Iya. Jadi, katakan saja itu sudah ketentuan Allah. Demikian yang diperintahkan kepada kita, kewajiban kita hanyalah mentaatinya. Itu, kalau mau dikatakan lagi, bilang saja itu sebagai ujian. Sebagai ujian bagi kita, apakah kita mau taat atau kita mencari-cari alasan. Saya tidak mau taat karena subuh dua, saya mau tiga. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasannya kita tidak menghormati Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menentukan amalan-amalan ibadah yang harus kita kerjakan. Kan gitu. Itu sebagai ujian. Benar gak taat? Kalau taat, sudah laksanakan. Mau dua, tiga, empat, laksanakan saja. Jangan banyak bertanya. Iya. Seperti itu, Allah Alhamdulillah. Pak, ingat nih. Lebih baik, saya singkat, Pak. Gini, Pak. Anda orang Kristen. Betul. Anda orang kesehatan. Betul. Saya orang kesehatan. Betul. Andai kata Anda itu sudah diberi pendidikan masalah kesehatan, penyakit ini, obatnya ini, tapi di situ dokter memberikan tidak sesuai pada waktu mengajar kita. Berani tanya Anda kepada Pak Dokter, sedangkan pada dokter saja Anda berani tanya, apalagi pada Allah itu gitu ke Pak, saya jawabannya, Pak Dok. Berarti kan suruh masuk, maksudnya dia itu tanya kepada Allah. Sedangkan kita tanya kepada manusia, sama manusia saja nggak berani, Anda kok saya tuh perintah tanya kepada Allah, itu kan jauh sekali lah. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Pan sekali jawabannya. Tidak sepatutnya Allah yang ditanya. Yang ditanya adalah kita. Apakah sudah mengamalkan atau belum mengamalkan? Kita akan ditanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Iya. Bukannya kita pertanyakan kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu. Itu menunjukkan tidak hormat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Wallahu a'lam. Saya kira